Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang ni'ma dan bi'sa wa majara majarahuma fi'lani ghairu mutasarrifaini ni'ma wa bi'sa rafi'an ismaini. Dua fi'il yang tidak bertasarruf, ni'ma bisa, keduanya merafakkan dua isim yang muqarinai al, pergandengan dengan al, au mudhafaini lima qaranaha, atau isim yang dibafahkan kepada yang pergandengan dengan al, ka ni'ma uqbal kurama, wa yarfa'ani mudmaran yifasiruh, dan keduanya ni'ma dan bisa merafakkan dhamir yang dhamir itu ditafsirkan oleh tamyiznya ka ni'ma qauman ma'asyaruh wa jam'u tamyizin wa fa'ilin dhahar fihi khilafun anhum qad ishtahar. Mengumpulkan tamyiz dengan fa'ilnya yang berupa isim dhahir, fihi khilaf, padanya ada khilaf, anhum qad ishtahar, dari mereka, dan khilafnya telah masyhur. وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل. ما مميز adalah tamyiz, وقيل فاعل ada juga yang mengatakan maknya fa'il, في نحو pada semisal contoh نعمة ما يقول الفاضل. Ada sedikit yang kita sudah ya. Kemudian ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. Dan disebutkan yang dikhususkan dengan الذم ataupun المدح بعد setelahnya. Mubtada sebagai mubtada. Disebutkan المخصوص بالذم أو المدح sebagai mubtada setelahnya. Setelah apa? Ni'ma dan bisa. أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. Atau di'irab dia المخصوص بالذم أو المدح sebagai khabar dari isim yang isim tersebut laisa yabdu abada, tidak bisa muncul selamanya. Wa in yuqaddam mushirun bihi kafa kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Dan apabila didahulukan sesuatu yang memberitakan isimnya kafa, ya, maka cukup, tidak perlu disebutkan kembali. Kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa, apabila didahulukan sesuatu yang memberitakan adanya mubtada, ya, kafa, maka itu cukup. Kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa, ya, tidak perlu untuk disebutkan apa isimnya di akhirnya, ya. Maka jumlahnya ada kalanya di i'rab sebagai apa, khabar dari mubtada yang mahdhuf, ada kalanya dia khabar dari mubtada yang disebutkan sebelumnya. Itu kan kemungkinannya. Kalau tidak disebutkan al-makhsus bidhamnya, karena sudah disebutkan sesuatu yang menunjukkan kepada al-makhsus bidham, maka i'rabnya ada kalanya jumlah ni'ma dan bi'sa, jumlah fi'liyah dari ni'ma dan bi'sa sebagai apa? Khabar dari mubtada yang sebelumnya. Ada kalanya dia sebagai khabar dari apa? Mubtada yang mahdhuf. Innahu awwab. Apa? Ni'mal 'abd, yani Ayyub. Adapun dalam contoh al-'ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa, ya. Maka jumlah ni'mal muqtana khabar dari al-'ilm. Waj'alka bi safa waj'al fa'ula min dhi thalathatin ka ni'ma musjala. Ini yang mau kita perbaiki, musjala. Waj'alka bi'sa sa'a, dan jadikanlah sa'a seperti bi'sa. Waj'al fa'ula, dan jadikanlah fa'ula min dhi thalathatin, dari fi'il thulati, ka ni'ma, seperti ni'ma. Musjala mutlaqa, maknanya musjala mutlaqa, yani bighairi at-taqid, tanpa di qaid, umum mutlaq. Ini pendapat beliau, sudah kita lewatkan ya rinciannya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Wa mithlu ni'ma habbadha al-fa'ilu dha wa in turid zamman faqul la habbadha Wa mithlu ni'ma habbadha. Dan yang seperti ni'ma adalah habbadha. Ya, yani di antara fi'il yang seperti ni'ma yang didatangkan di insya'i al-madh adalah habbadha. Ya, maknanya dekat sama dengan ni'ma. Wa mithlu ni'ma habbadha. Al-fa'ilu dha. Ya, al-fa'ilu dha. Dan fa'ilnya adalah dha. Ya. Fa'ilnya adalah dha. Wa in turid dhamman faqul la habbadha. Jika engkau menghendaki cercaan, faqul, maka katakanlah la habbadha. Ya, maknanya dekat dengan bisa. Jadi habbadha itu fi'il dan fa'il. Habba dengan dha, dan habba aslinya habuba. Dilebur menjadi habba. Habuba wazan fa'ula tadi. Wajal fa'ula. Min di thalathatin ka ni'ma musjala. Kemudian kalau kita kehendaki dengan habbadha, dham, maka tinggal ditambahkan la sebelumnya. La habbadha. Qala al-Makudi, di dalam syarahnya al-Makudi menjelaskan, wa mitlu ni'ma habbadha. Dan yang semisal, ni'ma adalah habbadha. Ya'ni anna habbadha mitlu ni'ma ma'a fa'iliha fil ma'na la fil hukmi. Ya'ni maksudnya, habbadha seperti ni'ma bersama fa'ilnya. Fil makna, dalam hal makna. Dalam makna, la fil hukum, tidak dalam hukum. Kenapa? Likhtilafi ba'di ahkamiha. Karena adanya perbedaan pada sebagian hukum-hukumnya. Illa anna fi habbadha, lihat. Illa anna fi habbadha ziyadatun ala ni'ma, wa hiyal hubbu wa taqribu minal qalbi. Hanya saja dalam hal makna pun ada sedikit perbedaan. Yaitu pada habbadha ada ziyadatun, tambahan makna dari ni'ma, yaitu al-hubb. Pujian yang disertai dengan kecintaan. Wa taqrib minal qalbi. Dan menekatkan ke dalam hati. Disebutkan oleh Al-Khubari. Katanya wa tazidu bi isyariha bi annal mahmuda mahbubun lil nafs. Ya, dekat dengan penjelasan tadi. Yang disebutkan oleh Al-Makhdudi. Kata Al-Khubari wa tazidu bi isyariha. Dan habbadha tazid memiliki makna tambahan. Bi'ish'ariha bi'anna al-mahmud, dengan bahwasannya habbadha memberitakan bahwasannya al-mahmud yang dipuji, mahbubun linnafsi, dicintai oleh jiwa. Falidha ju'ila fa'iluhu dha. Falidha ju'ila fa'iluhu dha, oleh karenanya fa'ilnya dijadikan dha. Liyadulla ala al-hudur, al-hudur, untuk menunjukkan kepada mana hudur, kedekatan. Fil qalbi, dalam hati. Ya. Wa tufariquha fi jawazi dukhuli la alaiha. Dan habbadha berbeda dengan ni'ma dalam hal dukhuli la alaiha. Bisanya la masuk kepada habbadha dan tidak bisa masuk kepada ni'ma. Aitu wa tazidu bi sya'riha bi anna al-mahmuda mahbubun li nafsi falidhalika ju'ila fa'iluhu dha liyadulla 'ala al-huduri fil qalbi wa tufariquha fi jawazi dukhuli la 'alayha wa alam anna habba. Kemudian masih kita baca ta'liq dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Ya, wa'alam anna habba tumathil ni'ma. Ketahuilah bahwasanya habba itu mirip dengan ni'ma. Fi annahuma manqulatani li insya'il madh. Dalam hal bahwasanya keduanya didatangkan untuk memunculkan pujian. Wa fi'lani ala rajih. Dan keduanya sama-sama fi'il menurut pendapat yang rajih. Wa huma fi'lani madhiyani jamidani. Dan keduanya habbadha dan juga apa? Ni'ma adalah dua fi'il madhi yang jamid. Wa fa'iluhuma la yajuzu itba'uh. Dan fa'il keduanya, fa'ilnya habba, habbadha, dan juga apa? Ni'ma. La yajuzu itba'uh, tidak boleh diitba', dikasih tabi'. Dengan empat macamnya itu. Illa anna habbadha takhtalif fi ahkamin an ni'ma. Famin dhalik, hanya saja, habbadha berbeda fi ahkamin, dalam beberapa hukum dari ni'ma. Di antaranya yang pertama, adamu jawazi taqaddumi makhsusi habbadha bikhilafi makhsusi ni'ma'ah. Sisi perbedaan yang pertama antara habbadha dengan ni'mah adalah adamu jawazi taqaddumi makhsusi habbadha. Maksudnya habbadha tidak boleh didahulukan. Maksudnya habbadha tidak boleh didahulukan. Bikhilafi maksusi ni'mah, berbeda dengan maksusnya ni'mah, boleh didahulukan. Dari al-ilmu ni'mal muqtana. Di sini kan maksusnya mana al-ilmu, didahulukan, boleh. Tapi kalau pada habbadha enggak boleh. Habbadha zaidun, zaidun habbadha, enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Li'alla yatawahama anna fi habba dhamira wa dha maf'ul, agar tidak terkesan bahwasanya pada habba ada dhamir dan dha-nya sebagai maf'ulnya. Idlau qila, dikarenakan seandainya dikatakan Zaidun habbadha tuwuhima anna Zaidan mubtada, niscaya akan dikesankan bahwasanya Zaid di situ mubtada, kemudian habba fi'il, dan pada habba ada apa? Dhamir mustatir, huwa yang kembali kepada mubtada tadi, kemudian dha-nya maf'ulnya. Ah, itu alasannya mengapa tidak boleh apa? Maksudnya habbadha didahulukan dari habbadha, agar jangan sampai mengesankan bahwasanya maksudnya mubtada, ya betul mubtada, kemudian jangan sampai disangka pada habba ada dhamir huwa kembali kepada maksudnya menentaknya maf'ulnya, padahal tidak demikian, tak itu fa'ilnya. Amin ya. Kemudian yang kedua, sisi perbedaan yang kedua antara ni'mah dan habbadha, adamu amalin nawasikhi fi maksusi habbadha di khilafi maksusi ni'mah. An-nawasikh kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, tidak bisa beramal pada maksusnya habbadha, berbeda pada maksusnya ni'mah, bisa beramal. Ya, itu sisi atau beberapa sisi perbedaan antara apa? Habbadha dengan ni'mah. Yuqalu fil madh, maka dikatakan pada pujian habbadha zaidun. Ya, maknanya sama dengan ni'mah. Ya. Habbadha zaidun, alangkah bagusnya Zaid. Ya. Di situ ada tambahan makna, yaitu apa? Kecintaan dari orang yang mengucapkannya. Wa fi dzam, dan dalam cercaan dikatakan la habbadza zaidun, ya alangkah jeleknya Zaid, alangkah tidak bagusnya Zaid, atau yang semakna dengan itu. Contoh dalam ucapan penyair, ala habbadza ahlul mala ghairu annahu idza dzukirat mayyun fala habbadza hiya. Ala ini harfu istiftah bermakna tanabbahu, perhatikanlah huruf istiftah. Habbadha ahlul mala, alangkah bagusnya ahlul mala, penduduk padang pasir. Ghair annahu idza dzukirat, hanya saja apabila disebutkan mayyu, ini mayyu dari mayyah aslinya, dibuang, ditarkhim, dibuang akhirnya taknya. Fala habbadha hiya, maka tidak ada pujian bagi mayyah. Ya, fala habbadha hiya, tidak ada kebagusan pada mayyah, ataupun alangkah jeleknya mayyah. Di sini syaih gimana? Nah, habbadha ahlul mala. Habbadha ahlul mala. Kemudian fala habbadha hiya. Iramnya jelaskan. Ya ala adatu siftah wa tanbih. Habbadha fi'lun wa fa'il wal jumlah fi mahali rafin khabar muqaddam ahlu mubtada muakhar. Wahlu mudhaf wal mala mudhafun ilaih. Ghair nusiba ala listitna. Ghair mansub sebagai istitna. Istitna. Istitna pada kalam yang apa? Yang tam dan mujab. Maka dia mansub. Apa kata an-nazim? Mastatnatilla ma'tamamin yantasib. Mastatnatilla ma'tamamin yantasib. Itu kan? Betul enggak? Iya. Bisa enggak kalau baca itu langsung? Wa ba'da nafin aw kanafin intukhib. Kemudian annahu anna harfu taukidin wa nasbin wa dhamir al-qissah wa sya'n ismuh. Jadi ha itu dhamir apa? Sya'n atau dhamir al-qissah. Dhamir sya'n. Isimnya. Idza dharfun tadammana ma'na syarat dzukira dzukira fi al-madh mabni al-majhul wa tali ta'nits mai na'ibu fa'il. Dzukir ya wal jumla naibu fa'il, naibu fa'il dzukir wal jumla min al fi'li wa naib al fa'li fi mahall jar bi idafati idza ilaiha fal fa waqi'a fi jawabi idza la na fi habadha fi'lun wa fa'il wal jumla fi mahall raf'in khabar muqaddam hiya mubtada mu'akhkhar wa jumlatul mubtada wal khabar la mahalla lahu min al i'rab jawab al syarat ya jawab al syarat ghairu al jazim wa jumlata asyarat wa jawab wa jumlata asyarat wa jawabuhu fi mahalli rafin khabar anna wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil masdar majrur bi idafati ghair ilayhi ya insyaallah jelasin wa ikhtalifa fi i'rabiha dan diperselisihkan pada i'rabnya habadha fa dhahaba abu ali al-farisi kalau ada perselisihan yang sifatnya i'rab ya pilih yang mudah kalau enggak mau sulit ya selama tidak berpengaruh pada maknanya. Waktu lifa fi i'rabiha dan diperselisihkan pada i'rabnya habadha fa dhahaba Abu Ali al-Farisi fil Baghdadiyat wa Ibn Barhan wa Ibn Kharuf wa zama annahu madhhab Sibawayh wa anna man naqala anhu ghayruhu faqad akhta'a alayhi wa ikhtarahu al-musannif ila panjang sekali ya. Nih. Muta'alliqatnya. Ila anna habba fi'lun madh wa dha fa'iluh. Wa amal makhsus fajuiza an yakuna mubtada. An yakuna mubtada. Ya. Adapun Abu Ali al-Farisi di dalam al-Baghdadiyah dan juga Ibn Barhan, Ibn Kharuf juga waza'ama dan beliau menyangka bahwasanya itu adalah madhabnya Sibawai dan bahwasanya apa yang dinukil dari Sibawai dari selain ini maka telah keliru penukilannya. Dan ini juga dipilih oleh pendapatnya, dipilih oleh al-musannif. Mereka semua berpendapat bahwasanya anna habba, habba adalah fi'lun madh. Wa dha fa'ilu dan dha fa'ilnya. Wa amal makhsus, adapun yang makhsus, ini makhsus bi al-madh. Ya. Ataupun nizam ketika didahului oleh la. Fajuwiza an yakuna mubtada'an. Boleh. Untuk al-makhsus itu dijadikan sebagai mubtada. Ya. Wal jumlah qablahu khabaruh. Berarti jumlah sebelumnya adalah khabarnya. Ya. Wa juwiza an yakuna khabaran li mubtada'in mahdhuf. Boleh pula sisi i'rab yang kedua yaitu dengan dijadikan al-makhsus sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Ya persis dengan seperti i'rabnya ni'mah dan bi'sa kan yang sudah lewat itu. Wa taqdiruhu ataupun persis dengan i'rabnya maksudnya ni'mah dan bisa. Takdirnya huwa zaidun. Ay al-mamduh awil mazmum zaidun. Wakhtarahu al-musannif. Dan ini juga pendapatnya dipilih oleh al-musannif. Kemudian pendapat yang lain. Wa dhahabal mubarridu fil muqtadab. Wa ibn sarraji fil usul. Wa ibn isham al-lakhmi. Wakhtarahu ibn usur. Ila anna habbada ismun. Wahuwa mubtada'un. Wal maksus khabaruh. خبر مقدم والمخصوص مبتدا مؤخر فركبت حبة مع ذا وجعلتا اسما واحدا adabun al-mubarrid di dalam kitab al-muqtadab juga Ibn Sarraj dalam al-usul juga Ibn Hisham al-Lakhmi dan itu juga dipilih pendapat oleh Ibn Ashur mereka semua berpendapat bahwasanya habbadza adalah isim habbadza isim ya wa huwa mubtada'un dan di i'rabnya habbadha sebagai mubtada. Wal makhsus khabaruh, mana maksudnya? Khabarnya itulah maksudnya. Ya. Aw khabarun atau dibalik, i'rabnya habbadha khabar bukan mubtada. Ya. Dia rasul khabar muqaddam wal makhsus dan maksudnya mubtada'nya yang diakhirkan. Farukibat habba ma'a dha, maka ditarkib habba dengan za wa ju'ilata isman wahida, kemudian dijadikan sebagai satu isim. Nah itu dua sisi i'rab dari apa? Habbadza. Ada yang mengatakan dia fi'il, maka za sebagai fa'ilnya. Ada yang mengatakan habbadza itu isim. Dua isim yang ditarkib menjadi satu isim, dan di i'rab boleh sebagai mubtada ataupun khabar. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Iya. Habbadza. Apa? Ya beda lagi. Ya beda lagi. Ini pembahasannya habbadza. Adapun kalau tidak bergandengan dengan za, nanti ada lagi pembahasannya. Za isim isyarah. Menurut pendapat yang mengatakan habba adalah apa? Fi'il. Adapun yang berpendapat za-nya adalah tadi habbanya adalah fi'il, ya sudah jadi satuan isim itu habbadza. Isim isyarah tadi kan sudah disebutkan. Ya. Iya kan? Ucapannya al-khubari tadi. Falidha ju'ila fa'iluhu za. Za isim isyarah. Liadulla ala al-hubur fil qalbi. Nah, mungkin ada tambahan. Ya. Kemudian wa aulidha al-makhsus ayyan kana la ta'dil bidha fa huwa yudahi al-mathala. Ada kedengaran? Wa dhahaba qaumun. Mazhab yang ketiga ya. Masih ada mazhab yang ketiga yang terlewatkan. Wa dhahaba qaumun minhum Ibnu Durustuwai. Satu kaum berpendapat di antaranya Ibnu Durustuwai kepada bahwasanya habbadza fi'lun ma'd. Wa Zaidun fa'ilu, dan Zaid fa'ilnya. Farukibat habba ma'adha wa ju'ilata fi'lan, dan ditarkib di situ habba dengan za, kemudian keduanya dijadikan fi'lan, satu fi'il. Wa hadha adhaful mazahib, ini mazhab yang paling lemah, yang paling lemahnya. Nah. Itu sisi i'rab yang ketiga. Fa'ilnya berarti apa? Al-makhsus itu ya, fa'ilnya al-makhsusnya itu. Kemudian wa aulidha al-makhsus ayyan kana la ta'dil bidha fa huwa yudahi al-mathala. Wa aulidha al-makhsus, auli maknanya adalah atbi', dan dia butuh kepada dua maf'ul fil amr dari aula yuli ya idza atba'ahu bih, dan dia membutuhkan dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah apa? Za. Aulidha al-makhsus, ikutilah za dengan al-makhsus, isim yang dihususkan dengan apa? Pujian ataupun celaan. Ayyan kana, apapun bentuknya al-makhsus ini, apakah mufrad, muthanna, jamak, muannats atau muzakkar, tetap auliza, datangkanlah za. Ya. Ikutkanlah za dengan al-makhsus. Iringkanlah za, ya, ataupun awla atfi' za al-makhsus. Ikutilah, ikutkanlah za dengan al-makhsus. Atau lebih enaknya atfi' za al-makhsus. Iringilah za dengan al-makhsus gitu ya, anaknya. Ayyan kana la, seperti apapun al-makhsusnya. Ya. La ta'dil bidza fa huwa yudahil masala, dan jangan kau rubah. Jangan kau ubah ini, jangan kau ubah za. Ya ketika maksudnya musanna, jangan kau ubah za-nya menjadi musanna. Ataupun dia maksudnya muannats, jangan kau ubah dengan apa? Yang muannats tetap. La ta'dil bidza. Jangan kau ganti za-nya. Adalah bi, biasanya maknanya apa? Sawa ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun bi rabbihim ya'dilun. Ya. Ini juga bisa dibawa ke sini. Jangan kau samakan dengan za, ini enggak boleh yang lainnya. Disamakan dengan za, didatangkan selapa habba. La ta'dil bidza, atau langsung saja ke maknanya, jangan kau ganti za. Fahwa yudahil masalah, karena dia, alasannya apa? Yudahil masalah, sudah seperti masal, permisalan yang sudah tidak boleh diganti lagi. Ya, nanti akan kita jelaskan apa itu al-masal. Paham ini maknanya ya? Wa aulidhal maksusu ayyan kana. Nah, kalau kita perlu baca, kita baca i'rabnya. Auli fi'lul amr wa fa'ilu dhamir musatir fi wujuban taqdiru anta dha maf'ulun tsani. Ah, maf'ul tsani adanya. Taqaddama 'ala al-maf'ul al-awwal. Mendahului maf'ul yang pertama, berarti auli al-makhsusu dha gitu. Ikutkanlah al-makhsus setelah dha gitu. Ya, ikutkanlah al-makhsus setelah dha, itu lebih enak pasti ya, maknanya. Ikutkanlah al-makhsus setelah dha. Kemudian al-makhsus maf'ulun awal. Ayan ismu syarat khabar likana muqaddam. Ya, mansub. Ya. Kemudian kana fi'lun madhi naqis nasbu dhamir satifi jawaz naqdiruhu wa ya'ud ila al-makhsus la nahiya ta'dil fi'lun madhi fil mudhari' majzumun bila an-nahiyah. Wa fa'ilu dhamir satifi wujuban taqdiru anta bidza jama' majrur muta'alli bi ta'dil fa huwa fa lit-ta'lil wa huwa dhamir munfasil mubtada wa jumlah yudahi wa fa'il musatir fihi jawazan taqdiruhu fi mahall rafin khabar mubtada al matala maf'ulun bihi li yudahi. Ma'na bait awqi' al makhsusa bil madhi aw idzan ba'da dha ala ayyi halin kan awqi' al makhsus. Datangkanlah isim yang dikhususkan dengan pujian ataupun cercaan setelah dha ala ayyi hal ala ayyi halin kan, di atas keadaan seperti apapun ya, al-makhsusnya min al-ifrad seperti mufrad ataupun mudzakkar ataupun muannas ataupun musanna ataupun jamak ya. Wala tughayyir dza litaghayyuril makhsus, jangan kau ubah dza karena berubahnya makhsus ya. Bal yalzamul ifrada wa tadzkira, bahkan dia menetapi mufrad dan mudzakkar. Wa dzalika li annaha asbahat al-masala'ah. Alasannya apa? Alasannya karena dza sudah menyerupai al-masal. Dan al-masal la yughayyar, tidak boleh diubah. Al-masal kata al-Jauhari maknanya adalah al-masal bi fathil musallasah, dengan fathah pada sa'nya, adalah qaulun murakkabun masyhurun. Qaulun murakkabun masyhurun. Syubbiha madribuhu bimawridih. Ucapan yang murakkab, yang masyhur, yang madribnya diserupakan dengan mawridnya. Yang madribnya diserupakan dengan mawridnya. Apa itu madrib, apa itu mawrid? Kalau madrib atau mawrid dulu, mawrid adalah al-munasabah allati qila fiha al-mathal fil bidayah. Al-mawrid adalah al-munasabah allati qila fiha al-mathal fil bidayah. Kesempatan yang diucapkan padanya masal di awal kalinya. Itu apa? Al-mawrid. Kesempatan yang diucapkan padanya al-masal di awal kalinya. Al-madrib al-hala al-jadidah, keadaan yang baru. Allati tushbihu tilkal munasabah, yang mirip dengan kesempatan tadi yang menyebabkan munculnya al-masal di awal kalinya. Ya, itu al-madrib al-halah al-jadidah allati tushbihu tilkal munasabah allati qila fiha al-masal. Allati qila fiha al-masal fi awali marrah, fi awali marrah. Ya, ada pun ucapan al-Azhari itu hanya sampai kepada mauridih saja. Itu masal. Paham ya? Qaul al-murakkab masyhur syubbiha madribuhu bi mawridih. Hafalkan. Nah, hafal. Qaul al-murakkabun masyhurun syubbiha madribuhu bi mawridih. Wal mathal la yughayyar. Fa kama taqul, sebagaimana engkau katakan as-sayfa dhayya'til ladana. As-sayf musim apa? Musim panas. Di musim panas dhayya'til laban, engkau sia-siakan susu. Ini pun ada apa? Mauridnya. Ada kalau hadis dikatakan apa sababu al-wurudnya. Ya. Ini adalah masalun, perumpamaan liman yatlubu syai' ba'da tafridhihi fi. Perumpamaan yang diterapkan kepada seorang yang meminta sesuatu setelah sebelumnya dia menyanyiakannya. Paham ya? Perumpamaan yang diterapkan diarahkan kepada seseorang yang meminta sesuatu setelah sebelumnya dia sia-siakan sesuatu yang dia minta ini. Itu diterapkan. Ya. Antum tetap harus apa? Menggunakan pemiti. Adzaifa boya'di al-laban. Meskipun yang diajak bicara satu, dua orang, tiga orang, laki-laki atau perempuan. Sudah menjadi masalah gitu. Ya, paham enggak? Meskipun kisahnya asalnya adalah bahwasanya ada seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya yang kaya tapi tua, sudah tua, renta. Ya. Maka dicerailah. Kemudian ketika datang apa? Musim dingin, maka dia pun mengutus seseorang untuk meminta air susu kepada bekas suaminya ini. Ya. Maka suaminya ini yang sudah tua renta yang kaya ini berkata, ya, "Dhayya'til laban apa? Al-shayfa dhayya'til laban di musim panas engkau sia-siakan air susu enggak saya kasih." Ya, "Fa kaifa tatlubinahu al-an?" Maka bagaimana mungkin sekarang kau memintanya? Enggak tak kasih. Sebelumnya kau sia-siakan, sekarang enggak tak kasih. Kemudian si wanita menjawab, "Ya sudah enggak apa-apa lah. Saya minum susu bercampur air, tapi suami saya masih muda." Ya. Faqalat hadza wa madzquhu khair. Ini anak muda ini yang saya nikahi, wa madzquhu khairun. Ya, ini hadza syab wa labanuhu al-makhlut wa labanu al-makhlut bil ma' khairun min dzalika syekh al-kabir. Ya sudah. Nah itu. Ya, jadi kalau antum mendapati teman antum ya, dikasih sesuatu oleh antum enggak mau. Nah, enggak maulah, putuslah. Kemarin dikasih enggak mau. Ya, al-swaifa apa? Dhayatil lawan. Itu misal itu. Ya. Diucapkan dulu udahlah kasih aja saya silah. Kemudian lil mudzakkar fa kama taqulu as-sayf wa ya'ti laban lil mudzakkar untuk mudzakkar atau muannas mufrad musanna wal jama' bihadza lafaz semuanya dengan lafaz ini enggak boleh antum ubah as-sayfa karena yang antum bicara lagi aja bicara as-sayfa wa ya'ti laban keliru itu ditertawakan antum ini masa kok diubah-ubah taqul nah maka demikian pula engkau katakan pada za yang datang setelah habba habbadza zaidun وحبذا هند والزيدان والهندان والزيدون والهندات فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير sehingga ذا tidak keluar dari bentukan mufrad dan muzakkar walau kharajat sananya keluar dikatakan حبذي هند وحبذاني الزيدان وحبتاني الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندات dikatakan oleh Al-Farisi rahimahullah za itu adalah kenapa dia bentukannya itu mufrad mudzakkar ya seperti itu aja bentuknya meskipun al-mahsus bizam ataupun madahnya berubah-ubah kata al-Farisi za itu adalah jinsun syai'un fala yakhtalif kama yakhtalif al-fa'il fi ni'ma jadi za itu jenis yang syai' menyebar isim jenis menyebar kan isim jenis bisa digunakan untuk apa? Satu, dua atau lebih. Fala yakhtalif maka tidak berubah-ubah, tidak berbeda-beda. Kama la yakhtalif al-fa'il fi ni'ma'ah itu. Kama la yakhtalif al-fa'il fi ni'ma sebagaimana tidak berbeda-beda fa'il pada ni'ma'. Sudah kita lewatkan fa'ilnya ni'ma' ya, ter'al ataupun yang disandarkan kepada yang mur'al. Dikatakan oleh Ibnu Kaisan, ya meskipun di sini tidak ada hujahnya cuma alasannya cukup bagus cuma hujannya tidak ada. Inna ma lam yakhtalif li'anna al-isyarata fi abadan ila muzakkar. Kata Ibnu Qaisan hanyalah lam yakhtalif tidak mengalami perubahan bentuk za itu hanya menetapi ifrad dan tazkir. Li'anna al-isyarata fihi abada karena isyarah dengan za itu senantiasa kepada muzakkar. Tuh. Yang mahdhuf. Takdirnya kalau habbadha hindun adalah habbadha husnu hindin gitu. Jadi isyaratnya kepada mudzakkar gitu. Kepada siapapun ataupun siapapun al-maksudnya tetap kembali kepada husnu dan husnu mudzakkar. Maka takdirnya habbadha hindun habbadha husnu hindin atau hinda. Wa kadza baqil amtsilah demikian pula apa? Sisanya tapi kata Al-Muradi waruda bi annahu da'wala dalilalah. Tadi dibantah ini pengakuannya tidak ada dalilnya kata Al-Muradinya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, seperti itu. Nah, ya, mana dengan bisa dekat. Kalau hamba ya alangkah bagusnya memiliki pujian lah. Kalau hamba saya cercaan yang pas kira-kira apa gitu. Lihat. Oh, makna maurid. Al-maurid al-munasabah allati qila fiha al-mathal fil bidayah al-munasabah allati qila fiha al-mathal fil bidayah al-madrib al-halatu al-jadidatu allati tushbihu tilka al-munasabata allati qila fiha al-mathal fi awwali marratin. Sudah. Masih. Terangkan lagi. Ya, diterapkan lagi. Diterapkan maksudnya apanya? Oh, ya itu. Jadi penerapannya ketika antum mendapati ada orang yang meminta sesuatu kepada antum, padahal sebelumnya dia menyenyakkan sesuatu itu. Ketika dia butuh baru, ah minta sih. Ya, antum katakan as-saifa dhaja'til ladana. As-saifa dhaja'til ladana. Paham kan maksudnya apa kira-kira? Terjemahnya apa kira-kira? Kalau letter lucknya kan di musim panas kau sia-sia kenapa? Air susu. Apa bahasa kitanya? Mau beli gelem. Ya. Mau dibuang-buang. Sekarang jaluk. Mau gak? Apa bahasa itu? Misalnya kita gitu loh. Kali mau beli gelem. Kali mau dibuang-buang. Sekarang jaluk. Atau bahasanya. Ya itu maksudnya ke situ lah. Maksudnya mana ke situ. Oh. Ya iya tadi muridnya ketika teman antum datang. Minta apa misalkan. Contohkan minta apa. Minta uang. Misalnya lagi banyak uang nih. Ah gak mau. Saya gak butuh uang. Butuhnya makanan, lapar. Masih butuh uang. Minta uangnya sih. Nah, as-saifa bayatil ladan. Iya. Ini kan mana madribnya ini? Keadaan teman kamu ini yang minta uang padamu. Diserupakan dengan keadaan wanita itu yang meminta laban kepada bekas suami yang sudah tua itu. Sekarang sih sayanya duitnya juga pakai. Telat kamu sudah saya kasihkan ke Hasan. Ya, sudah paham kan? Pokoknya itu, antum ucapkan kepada orang yang meminta sesuatu kepadamu setelah sebelumnya dia sia-siakan sesuatu tersebut, dia remehkan, dia abaikan. Wa ma siwa zarfa' wa ma siwa zarfa' bihabba aw fajur bilba wa duna dandimamul hakathur wa ma siwa za irfa' bihabba aw fajur bilba wa duna dandimamul hakathur. Dan apa yang selain za, apa yang selain za dari fa'il, apa yang selain da dari fa'il, fa'il yang selain da gitu ya, irfa, rafakanlah bihabba dengan habba, aw fajur ataupun jarkanlah bilba dengan ba. Wa duna dhamdimamul ha kathur, dan ketika tanpa za mendhamma ha itu banyak, hubba itu banyak. Tapi kalau bersama za jadi fathah saja hanya habbaza. Tapi kalau tanpa za banyak, sering didhamma hubba. Faham ini? Wa ma siwa za fa'il dari habba yang selain za, irfa rafakanlah dengan habba atau jarkanlah dengan ba. Wa duna za dan tanpa za indimamul ha mendhamma ha pada habbaza itu banyak jadi hubba. Sudah paham ini kan? Ya'ni annahu idza waqa'a ba'da habba ghairu za min al-asma jaza fihi wajhan. Ya'ni bahwasanya idza waqa'a ba'da habba, apabila datang setelah habba selain za dari isim-isim dari fa'il-fa'il, jaza fihi wajhan, maka boleh padanya dua sisi, ar-rafa' dengan habba. Contoh habba zaidun. Habba zaidun. Wal jar dengan ba zaidah habba bi zaidin. Habba bi zaidin. Wa aslu habba, asal dari habba adalah habuba. Ya, habuba. Thumma udghimatil ba fil ba fa sara habba, kemudian dilebur ba pada ba. Maka jadilah habba. Thumma in waqa ba'da habbadha, kemudian apabila datang setelah habbadha wajaba fathul ha, wajib menfathah ha. Fataqul, maka engkau katakan habbadha, enggak boleh hubbadha. Wa in waqa ba'daha ghairu dha, adapun kalau setelah habba selain dha jaza dhammul ha wa fathuha, boleh dhammul ha wa fathiha. Ya, mendhamma apa al ha dan fathahnya. Wa fathaha boleh enggak? Jaza dhammul ha wa fathaha. Boleh kita baca jaza dhammul ha wa fathah atau fathuha. Ya, jaza dhammul ha wa fathuha. Ya, fathuha. Ya, ma'tuf pada apa? Dhamm. Jaza dhammul ha wa fathuha, boleh mendhamma ha ataupun fathah ha-nya. Fataqulu hubba atau habba zaidun wa hubba atau habba zaidun. Ruya bil wajhaini qauluh, diriwayatkan dengan dua sisi ucapannya. فَقُلْتُ اقْتُلُوهَا عَنْكُمْ بِمِزَاجِهَا وَحَبَّ بِهَا مَقْتُولَةً حِينَ تُقْتَلُ. Untuk mengetahui makna bait ini, antum perlu mengetahui lughahnya. اقْتُلُوهَا bukan maknanya bunuhlah ya. Ya, ada kedekatan makna ke situ, cuma bukan itu yang dimaukan. Dhamirha itu kembali kepada khamr. اقْتُلُوهَا, bunuhlah khamr tersebut, maksudnya مَزْجُهَا بِالْمَا, menyampur khamr tersebut dengan air. Itu cara membunuh khamr. Li'annahu yadfa sawrataha, karena dengan dicampur khamr tersebut dengan air ini akan menghilangkan kerasnya. Wa yadhhab bihiddatiha, juga menghilangkan ketajaman khamr itu. Ya. Kemudian disebutkan wahabba biha yurwa fi makaniha, diriwayatkan bertempatnya atyaba ya biha. Ya. Berarti fakultu, maka saya katakan uktulha, hilangkanlah, bunuhlah khamr tersebut, hilangkanlah ketajaman dan kerasnya khamr tersebut dengan dicampur dengan air. Bimizajiha, dengan dilebur dengan dicampur dengan air. Wahabba biha maqtulatan hina tuqtal, alangkah nikmatnya biha khamr tersebut, maqtulatan, ketika dia dalam keadaan maqtulah, dihilangkan kekerasannya, ketajamannya, hina tuqtal, ketika dia dituqtal, dihilangkan apa? Ketajaman atau kerasnya. Ya, i'rabnya faqultu fi rafa'il uqtuluha fi al-amr wa fa'iluhu wa fa'iluhu wa maf'uluhu wal jumla fi mahalli nasbin maqulul qaul. Ankum bimizajiha jar wa majrurani muta'alliqani biqtulu. وحب الواو حرف عطف حب في الماض دل على انشاء المدح بها الباء حرف جر زيد وها فاعل حب فاعل حب مبني على سكون في محل رفع فاعل يدها مجرور هذا لفظا tapi apa mahalnya رفع فاعل مقتوله تمييز حب بها مقتوله. Kemudian ataupun hal hina dzarf ya muta'alliq dengan hamba taqtul fi'l mudhari' mabni lil majhul fi'l mudhari' mabni lil majhul wa naibu fa'il wa mustatir fihi jawazan taqtul hiya ya'ud ila al khamr wal jumla fi mahall jar bi idafatin ilaiha. Ini jelas insyaallah. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Selesai ya pembahasan tentang apa? Ni'mat dan bi'sa wa majra majrahuma. Masih ada yang mau disampaikan? Kalau tidak kita masuk ke pembahasan berikutnya. Sudah ya. Ingat untuk menghafalkan, terus ulang-ulang, ingat-ingat. Nanti kita ingat tugasnya nanti ya. Disusun yang rapi. Nanti insya Allah mungkin kalau bisa ada yang ngetik setelah itu. Satu orang, ya setelah selesai ini ya. Setiap hari 5-5-5-5-5. Irobnya ringkas saja. Misalkan pada khabar, kemudian kalau ada sisi Irob yang lain perlu dibawakan. Hal, tamiz misalkan pada tiga sisi, ya, kemudian maknanya, kemudian faedah yang ringkas yang cukup untuk menjelaskan apa matanya saja, nadhamnya saja. Ya, kalau perlu dibawakan syawahid ya silakan. Ya. Yang penting yang dibutuhkan syarah yang ringkas. Biar dalam waktu sebulan kita selesai murojaah. Mana al-bait kan ya mungkin tampak tadi ini aja. Jadi mufradat yang terlihat itu sulit. Iya, kayak tadi kan mana musjalah itu apa? Mutlaqa itu enggak usah. Karena bahasa Arab semua kan. Dan dengan i'rab kan kelihatan maknanya tuh. Paling antum mufradat-mufradat yang kelihatannya huruf saja antum sebutkan maknanya. Ya. Ini maknanya ini. Jadi musjalah mutlaqa ini. Af'alu tafdil. Af'alu tafdil. Maksudnya berikutnya af'alu tafdil. Hadhi tarjamah sarat fi silah nuhati isman li kulli ma dalla ala ziyadah. Judul ini telah menjadi istilah ahli nahu sebagai isim. Ya. Hadhi tarjamah, tarjamah ini yani af'alu tafdil ini sarat pada istilahnya ahli nahu telah menjadi isim. Likulli ma dalla ala ziyadah, isim yang menunjukkan atau isim yang likulli isman sebagai nama afan biru pun nama ya. Hadi terjemah, terjemah judul ini afalu tafdil menurut istilahnya ahli nahu telah menjadi nama untuk setiap isim yang menunjukkan kepada ziyadah atau setiap sesuatu yang menunjukkan ziyadah makna lebih. Sawa'un kanati ziyadah fi fadl, sawa'un kanati ziyadatu fi fadlin, sama saja apakah ziyadahnya fi fadlin dalam keutamaan, fi afdal, ajmal, akram, a'zam, akbar dan seterusnya, am kanat ziyadatan fi naqs. I'rabnya apa ziyadatan fi naqs? Hah? Kenapa dibaca fathah? Am kanat ziyadatan fi naqs. Khabar tadi kanat, isimnya kanat ya? Hiya, kembali kepada ziyadah yang pertama tadi. Ataupun ziyadahnya fi naqs, bertambahnya dalam hal pengurangan. Fadl lawannya naqs. Iya, paham ya? Jadi ziyadah kadang pada fadl, kadang pada naqs, kekurangan. Akbah lebih jelek. Mana yang bagus qabih dengan akbah? Mana yang bagus lebih mending? Qabih. Karena pada akbah ada ziyadah kubah. Aswa. Wal muradu anna aslal ismi ala hadhihi zinah. Fala yunafi annahu qad ya'rid laha taghayyur kama fi khairin wa syarr. Wal muradu yang dimaksud adalah bahwasanya aslal ismi, asal isimnya ala hadhihi zinah, di atas wazan ini, wazan af'al. Oleh karenanya disebut dengan af'alu tafdil. Kenapa? Wazannya wazan af'al. Fala yunafi, maka ini tidaklah menafikan annahu qad ya'rid laha taghayyur, perubahan yang terjadi pada sighahnya sebagaimana pada khair. Ini termasuk apa? Af'alu tafdil, meskipun sighahnya tidak di atas af'al. Syar juga demikian. Dikatakanlah sebagian khair itu aslinya apa? Akhyar. Syar asyar. Kemudian karena banyaknya penggunaan maka dibuang hamzahnya takhfifan sehingga jadilah khair syar. Ya. Zaidun khairun min amrin, silakan. Dan khair maknanya banyak. Tapi kalau setelahnya min tafdil sih. Ataupun didhafahkan. Iya, tafdil. Adapun dalam Al-Qur'an khair yang maknanya beda-beda. Ada yang bermakna al-mal. In taraka khairun lil wasiyah. Yusabu min al-af'ali allati yajuzu ta'ajjub minha. Belum dibaca ya matanya. Sumin masughin minhu litta'ajjubi af'ala litafdhili wa balad'ubi. Aduh, hampir tersasar ini bacanya. Sumin masughin minhu litta'ajjubi af'ala litafdhili wa balad'ubi. Sugh, sugha ya suruh jadi sur, bentuklah. Min masughin minhu lita'ajub, bentuklah isim tafdhil dari yang dibentuk darinya ta'ajub. Af'ala itu maksudnya af'ala ya, sur af'ala itu sebenarnya. Bentuklah af'ala, af'alu tafdhil dari masughin minhu lita'ajub, apa yang dibentuk darinya ta'ajub. Jadi pembahasan tentang apa? Afalu tafdhil itu dekat. Ada kemiripan dengan pembahasan apa? Ta'ajub. Di antaranya ini. Dari sisi cara membentuknya. Ya. Bentuklah af'al. Ya. Afalu tafdhil. Dari yang dibentuk darinya ta'ajub. Sudah kita lewatkan. Bahwasanya ta'ajub itu dibentuk dari fil yang apa? Itu nasi ya. Apa lagi syaratnya? Qabilu fadlin. Terus. Tamma. Apa? Mutasarrif ya? Bagaimana? Iya. Tidak datang dalam penafian, kemudian tidak datang dalam mabnilil majhul itu kan? Ataupun sifatnya tidak di atas apa? Af'al. Nah itu. Demikian pula apa? Af'alu tafdhil. Seperti itu syaratnya. Bentuklah af'al li tafdhil untuk tafdhil dari apa yang dibentuk darinya ta'ajub. Ini yani dari fi'il yang dibentuk darinya ta'ajub. Masuk itu sifat dari yamah tuh, ya, dari fi'lin yang dibentuk dari ta'ajub. Min fi'lin masukin minhu li ta'ajub. Wa'ba, ya, wa'ba ladh'ubi. Aba ya'ba, artinya apa? Imna' gitu. Cegahlah, laranglah. Alladhi alladh'ubi, yang dicegah, yang dilarang pada ta'ajub. Kalau ya, contohnya fi'il yang rubai kan dalam ta'ajub tidak boleh dibentuk darinya ya. Demikian pula apa? Pada afalu tafdhil tidak boleh dibentuk dari apa? Yang rubai. Nah, itu maksudnya dari wa'balladh'ubi. Tolaklah, cegahlah apa yang dicegah pada apa? Ta'ajub itu. Insyaallah paham ini ya. Alladzi itu ya maksudnya alladzi itu di antara lughahnya alladzi. Ubi mabnil majhul. Wa aba dari aba ya'ba. Jadi wa'ba ya. Di nuskho yang lain tanpa alif ya. Di sini ada alif ya. Ya, di tempat yang lain itu enggak ada alifnya. Di sini ada tulisan ada hamzah wasalnya ya. Wa'ba kalau di nuskho yang lain tidak ada hamzah wasalnya. Langsung aja wa'ba. Yusaghu min al-af'ali allati yajuzu ta'ajubu minha lidalalati ala tafdhili wasfun ala wazni af'al. Dibentuk dari fi'il-fi'il yang boleh ta'ajub. Ya. Seolah-olah yusaghu min al-af'ali allati yajuzu ta'ajubu minha, dibentuk dari fi'il-fi'il yang boleh ta'ajub minha, ta'ajub itu muncul darinya. Lidalalati ala tafdhil, untuk menunjukkan kepada tafdhil. Yaitu wasfun ala wazni af'al, sifat yang di atas wazan af'al. Ah, sebelum itu kita baca di sini satu kaki. Sawatil Arab baina af'ali tafdhil wa fi'li ta'ajjub fima yusaghani minhu lima bainahuma min at-tanasub. Orang Arab menyamakan antara af'ali tafdhil dan fi'li ta'ajjub pada apa-apa yang yusaghani minhu, keduanya dibentuk darinya. Lima bainahuma min at-tanasub, karena antara keduanya ada tanasub, keselarasan. Kemudian disebutkan di sini hadzal wasf ism, wasf ini afal ta'ajub, wasf dia ism li qabulihi alamatil asma, karena dia bisa menerima tanda-tanda isim. Wa huwa ghairu munsharif, dan dia ghairu mutasharrif. Li kaunihi mulaziman lil wasfiyah, karena dia melazimi wasfiyah wa waznil fi'l dan wazan fi'l. Wa yu'raf bi annahu al wasf al muwazin lil fi'li tahqiqan ka afdal, dan dikenali dengan bahwasanya wa yu'raf bi annahu al-wasf, dikenali sifat ta'ajub itu yaitu bahwasanya dia wasf al-muwazin, yang sewazan dengan fi'il secara hakiki seperti afdal. Ya, afdal yafdulu, sama kan sukun-sukun dan harakatnya kan afdal yafdulu atau takdir, ataupun secara takdir khairun syarr. Ya, fi nahwi qali ta'ala antum syarrum makana, engkau lebih jelek makannya, tempatnya. Wa fi qawlihi wa qawli subhanahu wa khairun mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari seluruh apa yang mereka kumpulkan. bidalili maji'ihi 'ala al-ashlah, dengan dalil bahwasanya khair ataupun syar itu adalah isim tafdil, karena datang dia sesuai dengan asalnya pada ucapan ar-rajiz. Bilalu khairun nasi wa ibnul akhyar. Bilal adalah sebaik-baik manusia dan anak dari orang yang paling baik, al-akhyar. Adal ala ziyadati sahibihi fi asl al-fi'l, yang mana itu menunjukkan penambahan pada pemiliknya pada asal fi'il. Kita ulang ya. Yusahu minal af'ali lati yajuzu ta'ajub minha, dibentuk dari fi'il-fi'il yang boleh ta'ajub darinya. Ya. Apa ini yusahu di sini? Fa'ilnya mana? Wasfun. Lidalalati ala tafdil, untuk menunjukkan kepada tafdil. Wasfun, ini naib fa'ilnya yusahu. Ini yusahu wasfun, gitu loh. Dibentuk wasf di atas wazan af'al. Ya, minal afala, dari fi'il-fi'il. Nah, itu enaknya kan gitu terjemahnya. Dibentuk sifat yang sifat di atas wazan af'al dari fi'il-fi'il yang boleh ta'ajub minha, dibentuk darinya ta'ajub. Untuk apa dibentuk wasuf ini? Lidalalati ala tafdil, untuk menunjukkan kepada tafdil, melebihkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Kamu yang kira-kira. Ya. Dibentuk dari fi'il-fi'il yang boleh ta'ajub dibentuk darinya untuk menunjukkan kepada tafdil, yaitu dibentuk wasaf sifat yang ala wazni af'al. I'rabnya apa? Ala wazni af'al. Jar majrur, sifat dari wasaf. Wasaf yang di atas wazan af'al. Fataqul, maka engkau katakan Zaidun afdalu min Amrin. Zaid lebih utama daripada Amr. Wa akramu min Khalidin. Sebagaimana engkau katakan pada apa? Ta'ajub ma afdala Zaidan wa ma akrama Khalidan. Sama dari sisi apa bentuknya dan asal pembentukannya. Ya. Ada sedikit perbedaan nanti akan disebutkan. Kemudian nomor 5 di sini ada catatan lagi. Syadz hazful hamzah min khair. Syadz, ya, pembuangan hamzah dari khair dan syar dan hab. Wadai, yang menuntut untuk dibuang hamzah dari khairi, yaitu akhyar, dibuang hamzahnya, syar asyar, ahab, menjadi hab. Kasratul isti'mal adalah banyaknya penggunaan, khususnya pada khair dan syar, sehingga menuntut takhfif. Kayak bismillahirrahmanirrahim itu kan, dibuang alifnya. Kenapa? Banyak pemakaian. Tapi kalau bismi Muhammadin harus tulis alifnya. Bismi Zaidin, bismi Amrin. Illa salis minha, kecuali yang ketiga darinya itu habba. Ma'annahu qalla isti'maluha duna hazin wa fiha syuzud, bersamaan dengan sedikit penggunaan keduanya duna hazin tanpa hadaf, wa fiha syuzud min wajin akhar, padanya ada syadz dari sisi yang lain, wa annahuma la fi'la lahuma, yaitu keduanya tidak memiliki fi'il, tidak memiliki fi'il khairun dan syarun ini. Ya itu jarang ya, ini sama sifatnya, kita bisa gunakan pada khair dan syar tanpa hamzah, itu sama sedikit kan, yang seperti ini kan ya. Kayak itu juga al-bar, ada barun, jadi al-bar, innahu huwal barur rahim, juga sedikit. Rob juga dikatakan sebagian, aslinya Robun, jadi Rob. Pada alhamdulillah Rabbil alamin ada yang mengatakan dia isim fa'il, pada Rob kemudian jadi Rob ada yang mengatakan masdar. Fi Zaidun adlun, itu mubalaghah. Wa mamtana bina'u fi'l ta'ajjub minhu imtana bina'u af'al tafdhil minhu, apa yang dilarang membentuk fi'l ta'ajjub darinya, fi'il yang dilarang fi'l ta'ajjub dibentuk darinya, maka dilarang pula membentuk dari fi'il tersebut af'al tafdhil gitu. Fa la yubna min fi'lin zaidin 'ala thalathati ahruf, sehingga tidak boleh dibentuk apa isim tafdil dari fi'il yang lebih dari 3 huruf. Kenapa? Karena ta'ajub tidak boleh juga dibentuk dari yang lebih dari tiga huruf. Sudah roja, istakhraja dan yang semisal keduanya. Wala min fi'lin ghairi mutasarrifin juga tidak boleh dibentuk dari fi'il yang ghairi mutasarrif seperti ni'ma dan bi'sa. Wala min fi'lin la yaqbalul mufadalah juga tidak boleh membentuknya dari fi'il yang tidak menerima mufadalah, pengutamaan yang satu di atas yang lain melebih ya. Kamata wa faniya. Wala min fi'lin naqis tidak boleh juga dibentuk dari fi'il yang naqis, sudah lewat ini kan ya. Kakana wa akhwatiha. Wala min fi'lin manfi juga tidak boleh dibentuk isim tafdil dari fi'il yang manfi. Nahu ma'ajad bidawa wa madoraba. Sudah lewat ini kan. Pada pembahasan apa? Ta'ajub. Wala min fi'lin ya'til wasfu minhu ala af'al. Juga tidak boleh dibentuk isim tafdil dari fi'il yang wasfnya datang di atas wazan af'al. Seperti hamira. Kan ahmar. Awira a'war. Wala min fi'lin mabniin lil maf'ul. Juga tidak boleh dibentuk isim tafdil dari fi'il yang mabniin lil maf'ul. Duriba dan junna. Wasyadza minhu qawluhum dan syadz. Minhu maksudnya apa minhu? Pembentukan isim tafdil dari yang rubai atau yang lebih dari tiga huruf. Wasyadza qawluhum minhum. Syadz ucapan mereka yang membentuk apa? Isim tafdil dari yang selain tulafi. Maksudnya jarang. Syadz dalam bahasa jarang. Ya, bukan menyelisih benar karena itu dinukil dari ucapannya orang Arab. Huwa akhsaru min kadza. Huwa akhsar min kadza. Fabanau af'al tafdhil, maka mereka orang Arab membentuk af'al tafdhil dari ukhtusira. Wa huwa zaid ala thalathati ahruf, ada dua kelemahan kan pada apa? Ukhtusira itu dijadikan isim tafdhil. Yang pertama dia zaid ala thalathati ahruf, melebihi tiga huruf. Yang kedua mabni lil maf'ul. Apa berarti terjemahnya huwa akhsar min kadza? Itu lebih ringkas daripada itu, gitu ya. Lebih diringkas atau ringkas sama aja. Wa qalu dan juga mereka mengatakan aswadu min halaki al-ghurabi. Aswadu. Ini kelemahannya apa? Halangannya apa? Tidak bisa dijadikan isim tafdhil. Ya, karena dia wasofnya isim fa'ilnya di atas wazan af'al dari sawida aswad. Tapi di sini datang dari orang Arab dalam tentu apa isim tafdhil aswadu, dia lebih hitam min halakil ghurab, dari hitamnya ghurab, dari hitam dan pekatnya apa ghurab, burung gagak ya, dia lebih hitam lagi gitu. Wa abyadu min al-laban, dan lebih apa putih daripada laban, abyad juga sama demikian. Cuma dinukil dari orang Arab ya, sehingga kita bisa gunakan ya. Kalau secara kiasnya harusnya pakai asyad ya kan, asyadu sawadan, asyadu bayadun gitu kan. Fabanau af'ala tafdhil syudzudha min fi'lin al-wasu minhu ala af'al, maka mereka membentuk af'al tafdhil syudzudha dalam keadaan syad jarang, menyelisih kaidah dan keumuman, min fi'lin dari fi'il yang wasf, wasfnya datang di atas af'al, wazan af'al. Persislah persyaratan apa? Pembentukan isim tafdhil dengan persyaratan pembentukan isim ta'ajub, isim ta'ajub. Satu lagi ya. Atau cukup dulu ya. وما به إلى تعجب نوصل لمانع به إلى التفضيل صل إلى التفضيل صل وما به إلى تعجب نوصل لمانع به إلى التفضيل صل وما به إلى تعجب نوصل. Apa saja yang disambung dengannya kepada ta'ajub karena sebab ada penghalang padanya, maka sil sambung pula lah kepada tafdhil. Ya, tatkala di sana ada penghalang. Tergambar enggak kira-kira? Ya. Kita tahu bahwasanya di antara apa? Ya, fil ta'ajub, siwa ta'ajub ada syarat-syaratnya ya kan. Kalau tidak terpenuhi syaratnya bisa enggak dibentuk ataupun dimunculkan ta'ajub darinya? Bisa. Yaitu dengan apa? Ya, dengan perantaraan asyadu dan asyid yang sudah lewat itu. Ya. Wa ma bihi ila ta'ajubin wusil dan apa saja yang disambung dengannya untuk sampai kepada ta'ajub, itu apa? Ushtud bi ataupun asyad, karena limani'in bih, penghalang padanya, maka sil sambung pula lah hal itu dengan tafdil, untuk bisa sampai kepada mana tafdil. تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها. لا lewat pada bab ta'ajub, bahwasanya yutawassal, bisa sampai kepada ta'ajub dari fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat-syaratnya بأشد, yaitu bisa sampai kepada ta'ajub dengan apa? Bantuan asyad dan yang semisalnya. وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل شروط بما يتوصل به في التعجب. Dan beliau An-Nadhim mengisyaratkan di sini kepada bahwasanya yutawassal, bisa juga sampai kepada tafdhil dengan fi'il-fi'il yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, dengan sesuatu yang tersampaikan dengannya pada ta'ajub. Paham ya? Fakama taqul, ya kalau antum bahas ta'ajubnya paham, insyaallah di sini mudah. Fakama taqul, maka sebagaimana kau katakan pada ta'ajub, ma'asyadda istikhrajah. Ma'asyadda istikhrajah, alangkah kuat istikhrajah, pengeluarannya, perbuatannya mengeluarkan sesuatu. Ya, di sini kan istikhraj, bisa enggak langsung dibentuk sirah ta'ajub darinya? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia ya, zaidan ala thulasi, melebihi thulasi. Bisa dimunculkan makna ta'ajub darinya dengan bantuan asyadd. Iya. Maka dikatakan ma'asyadda istikhrajah. Fi'ilnya tadi tidak dibentuk sebagai sirah ta'ajub, tapi dijadikan masdar dan mansub sebagai maf'ulnya asyad, atau yang semisal asyad. Taqul, demikian pula kau katakan pada apa? Isim tafdilnya. Huwa asyaddu istikhrajan min Zaidin. Dia lebih kuat. Iya. Tenaganya untuk mengeluarkan min Zaidin daripada apa? Zaid. Iya. Maka mataqul, sebagaimana engkau katakan, ma'asyadda humratah. Kenapa tidak boleh dikatakan ma'ahmarahu? Karena dia hamira di sini, ya, sifatnya di atas af'al, sehingga tidak bisa langsung dibentuk sifat ta'ajub darinya. Bisa dimunculkan makna ta'ajub dengan bantuan asyadda dari semisalnya. Maka dikatakan ma'asyadda humratah, diambil masdarnya kemudian dijadikan mansub sebagai maf'ulnya asyad ataupun yang semisalnya. Ma'asyadda humratah, alangkah apa, merahnya, pekat merahnya. Taqulu huwa asyaddu, demikian pula pada isim tafdhilnya, huwa asyaddu humratan min Zaidin, dia lebih merah daripada Zaid. Ya. Lakin, nah ini bedanya. Bedanya apa? Ta'ajub dengan isim tafdhil. Lakin المصدر ينتصب في باب التعجب بعد شد مفعولا وها هنا ينتصب تمييزا. Hanya saja bedanya masdar. Ya, ينتصب masdar fi'il yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai ta'ajub ataupun tafdhil. Lakin al-masdar, tapi masdarnya ينتصب mansub fi bab at-ta'ajjub, pada bab ta'ajjub. Ma syadda istikhrajah بعد أشد سلا أشد مفعولا sebagai مفعول وها هنا ربنا سيني بعد contoh هو أشد حمرة أو هو أشد استخراجا من زيد مصدرنا استخراجا ينتصب منصوب تمييزا sebagai تمييز sebagai apa تمييز هاي تجاه بدنيا sisi Arabnya sama-sama istilahnya mansub, masalahnya mansub, cuma pada apa ta'ajub sebagai apa maf'ul, pada isim tafdhil sebagai tamyiz. Itu huwa khairun thawaban, ya kan, wa khairun maradda, ya. Cukup ya, sepertinya panjang ini, baik istilahnya penjelasannya lumayan panjang ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Yang mana? Oh, makna baiknya diulang ya. Wa ma bihi ila ta'ajubin musil. Apa saja? Apa saja itu asyad. Iya, kemudian apa lagi? Asyid bi akhbah dan semisalnya. Apa saja yang usilabih disambung dengannya untuk bisa sampai kepada ta'ajub, karena penghalang kenapa disambung dengannya dengan ma ini yang kembali kepada asyad dan semisalnya, limani' bih, karena ada mani' padanya, maka ya, apa di sini isimnya isim mausul yang gitu ya, sesuatu yang disambung dengannya untuk bisa kepada untuk sampai kepada ta'ajub karena penghalang padanya, maka sambung pula lah sesuatu tersebut untuk bisa sampai kepada makna tafdhil gitu. Paham kan mana yang kurang jelas? Liman alladzi bihi ila ta'ajubin musil limani'in bih ila tafdhil sil, sesuatu yang ini contohnya apa tadi asyad dan semisalnya ya kan, sesuatu yang disambung dengan sesuatu ini untuk bisa sampai kepada ta'ajub. Kenapa disambung dengan sesuatu ini? Limani'in bih, karena ada mani' penghalang ya padanya, maka sambung pula lah ya dengannya untuk bisa sampai kepada tafdhil karena ada mani' pula di situ. Mutalinya bihi, jadi itu bihi itu naibul fa'il dari usil yang didahulukan. Ya bihi ila apa? Oh ya, apa ngeliru? Limani'in, titik situ. Titik harusnya gitu. Wa ma bihi ila ta'ajubin musil limani'in, titik. Bihi ila gitu, keliru tadi. Wa ma bihi ila ta'ajubin musil limani'in, sampai situ titik. Ya. Sesuatu yang disambung dengannya untuk bisa sampai kepada ta'ajub karena penghalang, maka bihi dengan sesuatu ini pula lah, gitu ya. Sil sambunglah untuk bisa sampai kepada tafdhil. Tadi ke kebablasan tadi. Limani'in, titik. Ya, bihi ila itu muta'alliq dengan sil. Sama dengan yang sebelumnya. Sebelumnya bihi ila mutali dengan musil. Demikian pula bihi ila yang kedua mutali dengan fi'il yang setelahnya sil. Insyaallah jelas ya. Ya, san. Yang lain? Gimana Fadlu? Ngantuk gak? Insyaallah ngantuk. Apa? Yang tanya apa? Iya, naik filenya jama' majrur bihi. Pada ma itu saja. Alladzi usila bihi gitu kan. Alladzi usila bihi la ta'ajub. Sesuatu yang disambung dengannya bihi pada ma. Sesuatu yang dengannya disambung untuk sampai kepada ta'ajub karena ada penghalang, maka dengannya pula sambunglah untuk sampai kepada tafdhil. Nah, cukup dulu ya. Sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.